Alhamdulillah. Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannas taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kullam muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan pelajaran kita dari kitab Tauhid, di mana Syekh rahimahullah menyebutkan babu man jahada syai'an minal asma'i was sifat, bab barang siapa yang menentang salah satu dari nama nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Maka pada malam ini kita akan melanjutkan apa yang dibawakan oleh Syekhul Islam rahimahullah. Walamma sami'at Quraisyun, kita lanjutkan pada ucapan muallif. Walamma sami'at Quraisyun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkuru ar-Rahman ankaru dhalik fa anzalallahu fihim wa hum yakfurun bir-Rahman. Syekhul Islam membawakan riwayat bahwasanya setelah mendengar orang-orang Quraisy, Rasulullah SAW menyebutkan nama Ar-Rahman. Setelah orang Quraisy mendengar bahwa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan Ar-Rahman, nama Ar-Rahman, angkaru dhalik, maka mereka mengingkari nama tersebut. Fa anzalallahu fihim, maka Allah turunkan kepada mereka surat Ar-Ra'd ayat 30. Wa hum yakfurun birrahman, dan mereka itu mengingkari nama Allah Ar-Rahman. Barakallahu fikum. Ma'asyiral muslimin, kauluhu, ucapan Syekhul Islam membawakan asbabun nuzul surat Ar-Ra'd ayat 30, bahwasanya setelah orang Quraisy, kata Syekh Utsaimin, aslu dzalika, kisah asal kisahnya anna Suhaila ibni Amr, bahwasanya Suhail bin Amr, ahadul ladina arsalathum Quraisyun limufawadatin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sulhil Hudaybiyah, bahwasanya Suhail bin Amr salah satu orang yang diutus oleh orang Quraisy limufawadatin Nabi untuk melakukan perdamaian dengan Nabi SAW pada sulhul Hudaybiyah. Wa amara Nabi, dan Nabi kemudian sallallahu alaihi wasallam menyuruh kepada sahabat Ali, ayatuba bismillahirrahmanirrahim, ditulis di lembaran kertas paling atas nama bismillahirrahmanirrahim. Karena beliau tidak bisa menulis, maka menyuruh kepada beliau Ali bin Abi Thalib, uktub bismillahirrahmanirrahim min Muhammad Rasulillah. Faqala, maka Suhail berkata, Amar Rahman fala, adapun nama Ar-Rahman maka fala, maka jangan ditulis. Wallahi ma adri ma hiya, demi Allah saya tidak tahu apa itu nama Ar-Rahman. Wa qalu innana la na'rifu Rahmanan illa Rahmanal Yamamah, kami tidak mengenal nama Rahman kecuali Rahman yang ada di negeri Yamamah. Fa'ankarul isma dunal musamma, orang ini mengingkari nama Ar-Rahman bukan yang diberi nama Ar-Rahman. Maksudnya, mereka mengingkari nama Ar-Rahman, tidak mengingkari Allah. Orang Quraisy percaya nama Allah. Mereka juga namanya di antara mereka Abdullah. Tetapi mereka yang ingkari adalah nama Ar-Rahman. Taib, ma'asyiral muslimin, dengan sebab ini anzalallah, Allah turunkan surat Ar-Ra'd ayat 30, wahum yakfurun birrahman, dan mereka orang Quraisy secara umum, mereka orang Quraisy ini mengingkari barakallahu fikum nama Ar-Rahman, nama Allah bernama Ar-Rahman. Ai bihadzal ismi min asma'illahi, maksudnya mengingkari dengan nama Ar-Rahman salah satu dari nama-nama Allah. Karena Allah Ta'ala memiliki nama yang banyak. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha, Allah memiliki nama-nama yang bagus, berdoalah dengan nama itu. Dan hadis Bukhari, inna lillah 99 isma, Allah memiliki 99 nama, mi'atun illa wahidah, 100 kurang 1, 99. Man ahsaha dakhala jannah. Sehingga Rasulullah SAW menyebutkan di antara nama-nama beliau, nama-nama Allah Ta'ala ada 99. Tapi ini bukan batasan. Karena dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bi kulli ismin samaita bihi nafsak au istaksarta au alamta ahadan min rasulik au istaksartahu fi ilmil ghaib. Saya mengimani dengan semua nama yang engkau berikan nama atas dirimu, atau engkau ajarkan kepada salah satu dari rasulmu, atau yang kamu simpan. Istaksarta fi ilmil ghaib, dalam ilmu yang ghaib. Berarti ada nama-nama yang Allah tidak sebutkan. Berarti bukan hanya 99 sebagai batasan. Ma'asyiral muslimin, maka dari ayat ini kata Syekh, wa fi al-ayati dalilun, dari ayat ini merupakan dalil ala anna mankar angkara isman min asma'illah, siapa saja yang mengingkari satu dari nama-nama Allah as-sabitati fil kitabi was sunnah, yang telah ditetapkan dalam Quran dan sunnah, maka fahuwa kafir, maka dia itu dihukumi dengan orang yang telah kufur. Barakallahu fiik. Karena Allah mengatakan wahum yakfurun, sehingga tidak boleh seorang mukmin dan mukminah mengingkari satu saja dari nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Wa qawluhu, dan ucapan Syekhul Islam di sini, walamma sami'at Quraisyun, masih membicarakan surat Ar-Ra'd ayat yang ke-30. Dan setelah orang Quraisy mendengar, zahirnya wallahu a'lam annahu min babil 'am alladhi urida bihi al-khass, yang dimaukan di sini kalimat itu umum, orang Quraisy secara umum, namun yang dimaukan secara khusus kisahnya Suhail ibni Amr. Secara khusus kisahnya Suhail ibni Amr. Walaysa kullu Quraisy tungkiru dzalik, tidak semua bangsa Quraisy mengingkari hal itu. Bal ta'ifatun minhum, namun sekelompok dari bangsa Quraisy tadi. Walakin idza qarratil ummah dha'ifa 'ala dzalik wa lam tunkir sahha, namun apabila ditetapkan umat sekelompok yang itu kemudian tidak diingkari, walam tungkar, sahha ayyan sibalahum jami'a, benar untuk dinisbatkan kepada mereka semuanya. Sebagaimana kisah orang Yahudi. Ibal inna Allah nasaba ilal yahud fi zamanin nabi, Allah menisbatkan kepada bangsa Yahud di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya bangsa Yahudi bukan hanya masa lampau saja. Di masa beliau diutus dari Rasul di Madinah, banyak kabilah-kabilah Yahudi yang ada di Madinah, Bani Quraidah dan bani yang lainnya ada di kota Madinah. Namun Allah menisbatkan apa yang dilakukan oleh aslafihim, salaf mereka, nenek moyang mereka, pendahulu mereka, fi zamani Musa, yani pada masa Nabi Musa alaihi assalam. Qala ta'ala, wa id akhadna mithaqakum wa rafa'na fawqakum at-tur khudu ma atainakum bikuwah. Wa id akhadna, dalam surat Al-Baqarah 63. Dan ingatlah ketika kami mengambil mitsaq, perjanjian yang kuat dari mereka, orang Yahudi. Wa rafa'na fawqakum at-tur, dan kami angkat di atas kalian at-tur, khudu ma atainakum bikuwah, ambil oleh kalian apa yang kami berikan kepada kalian dengan kuat. Ya. Di sini Allah mengajak bicara kepada orang-orang Yahudi di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padahal yang melakukannya adalah Yahudi zamannya Nabi Musa. Barakallahu fiikum. Wa hadha lam yakun fi ahdil mukhatibin. Ini di antara penjelasan bahwasanya siapa yang mengingkari salah satu dari nama dan sifat Allah Azza wa Jalla akan terjatuh kepada kekufuran. Fihi masail. Kita masuk fihi masail. Dalam bab ini ada masalah-masalah penting. Yang pertama, al-ula, masalah penting. Yang pertama, adamul iman bijahdi syai'in minal asma'i was sifat. Adamul iman, tidak beriman. Adamul iman, tidak beriman. Bijahdi syai' dengan sebab menentang sesuatu minal asma' was sifat. Tidak beriman dengan sebab menentang, mengingkari sesuatu dari nama dan sifat Allah Azza wa Jalla. Adamu bimakna intifa. Kalimat adam di sini tidak adanya iman. Intifaul iman, kenapa ditiadakan iman? Bisababi jahdi syai' minal asma'i was sifat. Karena orang itu menentang salah satu dari nama-nama dan sifat Allah. Allah sebutkan yakfurun. Mereka mengingkari kufur. Padahal yang diingkari satu tok. Apa itu? Ar-Rahman. Tidak dikatakan beriman. Barakallahu fikum wa sabaqa tafsil fi dzalik. Dan telah lewat perinciannya. Telah lewat perinciannya. Artinya perinciannya sebagaimana telah disebutkan pada pertemuan yang lalu, bisa terjatuh kepada kufur, yukhrij anil millah, keluar dari agama. Kadang terjatuh kepada kufur yang asghar, tidak sampai keluar dari agama, tetapi dia sesat, tetapi dia bolal. Kenapa bolal? Karena dia dengan kebodohannya mengingkari nama Allah. Sehingga kata Syekh Saleh Fauzan, ini bihasbi halin nafi, sesuai kondisi orang yang menafikan, meniadakan nama Allah dan sifatnya. Apakah dia muqallid? Apakah dia cuma pengekor? Atau ghair muqallid, atau ternyata dia tokoh, atau dia muta'awil, menafsirkan dengan tafsir yang keliru. Barakallahu fik, akhar muta'awil, dilihat keadaannya. Ini kalau secara person ya. Tetapi secara umum, siapa yang mengingkari nama dan sifat Allah, ini akan terjatuh kepada kekufuran, tidak beriman. Asaniyatu yang kedua, tafsir ayatir ra'ad. Tafsir ayat-ayatir ra'ad. Ayat surat Ar-Ra'ad ayat 30. Wahum yakfuruna birrahman sabaqa tafsiruha. Telah lewat penjelasannya, tafsirnya. Bagaimana kisahnya tadi? Suhail ibni Amr dalam Sulhul Hudaybiyah sebagai utusan bangsa Quraisy untuk menulis perdamaian. Ternyata Suhail ini mengingkari nama Allah Ar-Rahman. Asali satu, yang ketiga, tarkul tahdisi. Tarkut tahdisi bima la yafhamu sami'. Tarkut tahdis, meninggalkan dari membicarakan suatu perkara yang la yafhamu sami', tidak dipahami oleh sang pendengar. Meninggalkan berbicara, tarkut tahdis, meninggalkan dari berbicara bima la yafhamu sami', dengan perkara yang tidak dipahami oleh pendengar. Namun ini kata Syekh Shalih Utsaimin, hadza laisa ala itlaqih. Namun ini tidak mutlak. Waqad sabaqa tafsil, telah lewat perinciannya fi hadza fi inda syarhil athar, dalam penjelasan athar ini. Tayib, sudah lewat penjelasannya pada penjelasan riwayat ini. Ar-rabi'atu, yang keempat, al-illatu annahu yafdi ila takdibillah wa rasulihi walau lam yata'ammad al-munkar. Dzikrul illah, dalam bab ini disebutkan dzikrul illah, penyebutan alasan. Illah, alasan atau sebab kenapa seorang meninggalkan berbicara sesuatu yang akan menjadi sebab orang tersebut jadi mendapatkan kerusakan, tidak paham Allah atau mengingkari. Al-illah disebutkan illah di sini annahu yahdi, bahwa itu akan menghantarkan ila takdibillah wa rasulih, mendustakan Allah dan Rasul. Walau lam yata'ammadil munkar, walaupun tidak bersengaja. Al-munkir, orang yang mengingkari tadi. Ketika orang berbicara, orang yang diajak bicara masih belum sesuai dengan tahapan ilmunya, masih kelas dasar. Sementara yang antum sampaikan ilmu yang sudah membutuhkan pemahaman yang lebih luas. Antum sampaikan, ternyata sang pendengar tidak paham. Kemudian apa? Dia mengingkari Allah, kemudian dia mengingkari Rasul. Barakallahu fikum. Walaupun engkau wahai yang berbicara tidak bersengaja menjadikan orang ini mengingkari Allah dan Rasulnya. Wahia, dan ini adalah kata Syekh, alladzi la yabluhu aqluh, dan ini adalah perkara yang tidak sampai pada akal orang yang diajak bicara. Mahadasa bihi yafdi bihi tahdis ila takdibillah wa rasulih, maka akan menjadi sebab dia mendustakan Allah, mendustakan Rasul. Wa yukadzib wa yaqul hadza khair mumkin, dia akan mengatakan saya tidak percaya, ini tidak mungkin. Wa hadza yujad, kasus seperti ini didapatkan. Mimbatin nas, pada sebagian orang. Fi asya'in katsirah, pada perkara-perkara yang sangat banyak. Mima akhbara bihi nabi, dengan perkara yang nabi khabarkan sallallahu alaihi wasallam. Contoh, mima yakun yaumal kiamah, perkara yang akan terjadi nanti di hari kiamat. Kiamat belum terjadi, tapi kita ngajak bicara dengan orang yang dia mungkin belum percaya apa ada hari kiamat. Saya belum pernah lihat. Betul-betul orang ini harus dipahamkan. Betul-betul orang ini masih dangkal akalnya memahami agama, ya. Dan padahal hari kiamat sesuatu yang pasti. Ayatnya sangat banyak, hadisnya sangat banyak, tidak bisa diingkari oleh akal. Namun orang awam ini kadang gak percaya. Kita akan menceritakan kejadian hari kiamat. Dibawakan hadis. Hadis apa contohnya? Hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Innal arda, Nabi SAW akhbaro mengkhabarkan. Innallaha, innal arda yaumal kiamah takunu khubzatan wahidah. Nabi mengkhabarkan, nanti pada hari kiamat, sesungguhnya bumi, bumi yang sekarang ini, bumi yang diinjak ini, yaumal kiamah, pada hari kiamat nanti, takun khubzatan wahidah, itu menjadi khubzah wahidah, seperti khubzah itu roti, seperti roti, satu roti, seperti itu. Yatakafa wal jabbar, yatakafa ay yamiluha, akan di seperti orang mengadoni apa namanya roti, dibikin seperti digoyang ke kanan ke kiri. Yamiluha, ya. Kata Ibnu Hajar, ai yamiluha, di roti itu diadoni, ditaruh di tangannya ke atas ke bawah. Bumi dijadikan seperti itu oleh Al-Jabbar biyadihi, oleh yang maha perkasa dengan tangannya, di tangannya Allah. Kama yatakafau ahadukum khubzatahu, seperti salah seorang kalian menaruh adonan roti di atas tangannya. Hadis Bukhari. Hadis ini hadis sahih. Imam Bukhari mengeluarkan dalam sahihnya, ya, dalam sahihnya. Dan juga Imam Muslim menyebutkan di dalam sahihnya. Lihat, orang ini mungkin mendengar apa yang kita ceritakan seperti itu. Apa iya mungkin bumi yang segede ini ditaruh seperti orang mengadoni roti di tangannya Allah? Kayak apa tangan Allah? Akan muncul pertanyaan-pertanyaan. Orang ini karena masih dangkal imannya, masih belum memahami agamanya dengan benar. Kalau kita ahlus sunnah, yakin Allah ala kulli syai'in qadir, ya, sehingga wa ma asbaha dzalik, atau yang sejenis itu. Padahal hadis ini hadis sahih Bukhari dan sahih Muslim dalam sahih kedua. Contoh yang lain kata Syekh, kawa kama anna sirat, seperti tentang as-sirat. Sirat adalah yang Allah bentangkan, al-jisrul mamdud, jembatan yang dibentangkan, ala jahannam, di atas jahannam. Sirat namanya. Liyu'abbirun nas alaihi ilal jannah, agar orang itu melewati jembatan ini masuk surganya Allah. Itu namanya as-sirat. Dalam sebuah hadis, bahwasanya sirat yang dibentangkan di atas jahannam ini ahad minas saif, lebih tajam dari pedang. Ahad lebih tajam dari pedang. Wa adakku minas sya'rah, lebih lembut dari rambut. Wa kharadhalik wa khairu hadhil umur, dan selain dari hal ini. Ini hadis Muslim. Dan hadis Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya as-sirat ini adaq minas saif, ahadu minas saif wa adaqu minas sya'rah, lebih tajam dari pedang dan lebih lembut dari rambut. Hadis Muslim. Hadis sahih. Bagaimana sikap seorang muslim pasrah seperti itu? Mungkin kalau dinalar dengan akal manusia tidak akan sanggup. Bagaimana lewatnya, kayak apa jalan, sehingga orang awam kadang tidak percaya. Kenapa dia tidak percaya? Mungkin antum ketika membawakan hadis tersebut tidak tadarruj, tidak bertahap demi bertahap. Pahamkan dulu prinsip ahlus sunnah, mengimani semua yang dikhabarkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dasar-dasar memahami agama, manhaj beragama, dipahamkan dulu. Manhaj dalam beragama dipahamkan dulu. Manhaj para salaf dipahamkan, sehingga semua berita-berita dari langit dipercaya. Ma'asyiral muslimin, namun kadang karena orang berbicara tidak melihat siapa yang diajak bicara, sehingga dia mengingkari, ah saya tidak percaya, kata ustaz tadi mengatakan demikian, padahal ustaznya mengatakan itu berdasarkan hadis. Barakallahu fiik. Demikian pula law haddatsana haddatsana biha insanan amiya la ausaka ayunkir. Demikian pula kalau kita sampaikan hadis ini hadis Shirath, sampai Nabi ketika melewati Shirath berdoa, Allahumma sallim, Allahumma sallim. Ketika jahanam, di atas jahanam dibentangkan Shirath, maka di situ berdoa, Allahumma sallim, Allahumma sallim. Ya Allah, selamatkan, selamatkan, selamatkan. Karena begitu dahsyatnya keadaan Shirath, sehingga beliau berdoa, Allahumma sallim, Allahumma sallim. Ma'asyiral muslimin, lakin yajibu an tubayyan lahu bitadrij. Namun hal-hal seperti ini harus dijelaskan secara bertahap dan bertahap. Kenapa harus dijelaskan? Ini adalah agama. Ini adalah perkara besar, urusan akhirat yang menentukan selamat dan tidaknya nanti di akhirat, harus diterangkan. Ini di akhirat ada ini, ada Shirath. Di akhirat ada jahanam. Di akhirat nanti ada jembatan yang dibentangkan di atas jahanam dan seterusnya. Hatta yatamakkanu min aqliha, sehingga tertata akal orang tersebut. Mislu an nu'allima sabi, seperti kita mengajarkan ilmu kepada anak kecil. Bagaimana kita mengajarkan ilmu kepada anak kecil? Syai'an fa syai'. Sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Tidak mungkin kita langsung memberi makan kepada anak kecil dengan makanan yang berat, bertahap dan bertahap, sehingga dia paham. Karena ilmu ini adalah yang paling bermanfaat, harus disampaikan. Tidak boleh diumpet-umpet. Kita nunggu daulah dulu. Ilmu ini nanti disampaikan kalau sudah punya daulah. Belajar menunggu daulah. Barakallahu fikum. Di akhirat tidak ditanya oleh malaikat, apa kamu punya daulah? Barakallahu fikum. Belajar itu bukan menunggu punya daulah, punya daulah, punya khilafah, punya khilafah. Sehingga mereka tidak mau belajar secara bertahap. Yang dibahas adalah khilafah, khilafah, khilafah. Akhirnya masalah yang prinsip akidah yang menyelamatkan di akhirat, dia tidak tahu. Malah mengingkari. Masa iya di akhirat ada Shirath? Itulah karena tidak belajar bertahap dan bertahap. Dan alhamdulillah Syekhul Islam dalam kitab Tauhid betul-betul syai'an fa syai'an. Ilmu disampaikan bertahap demi bertahap. Sebenarnya kitab ini ada kitab sebelumnya yang sangat dasar, Al-Usul As-Salasah, atau kitab Salasatul Usul. Ilmu yang paling dasar yang harus dipahami oleh seorang muslim terhadap urusan agamanya. Setelah itu bertahap berikutnya, kawaid-kawaid yang lain. Dan kitab ini sebenarnya Masya Allah seharusnya bertahap dan bertahap, sehingga kita akan semakin kokoh dalam mendengar dan memahami ayat hadis yang kita pelajari. Wa qauluhu, adapun ucapan di sini, walau lam yata'ammad al-munkir, walaupun tidak bersengaja orang yang mengingkari. Maksudnya, walau lam yaksud mungkir, taktiballah wa rasulih. Walaupun orang yang mengingkari tadi tidak bersengaja ingin mengingkari Allah dan Rasul, lakin kadiba nisbah hada syai' ilallah wa rasulih, wa hada ya'udu bitali ila raddi khabarillah wa rasulihi. Jadi orang itu bukan ingin mengingkari, tapi karena sebab belum sampainya khabar yang dia harus menerimanya, sehingga barakallahu fik, dia menisbatkan sesuatu yang seharusnya tidak dinisbatkan kepadanya. Al-khamisatu, yang terakhir, kalam Ibni Abbas, ucapan Ibnu Abbas, limanistung kira syai'an min dalik. Ucapan Ibnu Abbas, orang yang mengingkari hal tersebut annahu ahlakah, orang itu akan binasa. Yani orang yang mengingkari sifat Allah, ayat-ayat yang berkenan dengan sifat Allah dia ingkari, dia akan binasa. Insyaallah cukup sampai di sini dan selesai insyaallah bab ini, dan kita akan lanjutkan pada bab berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa subhanakallahi bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.